saya tersinggung. Menutupi sebuah hati, apa itu benci atau kasih pati? Mungkinkah kan terbuka segala yang disimpan? Terselimut selama ini berisi sebuah hadir yang asli. Jangan engkau memaksa membuka rahasia. Biarkanlah semua itu tak terungkap. Mungkinkah kan terbuka segala yang disimpan? Terselimut selama ini berisi sebuah tabir yang asli. Jangan engkau memaksa membuka rahasia. Biarkanlah semua itu tak terungkap. Semua itu tak terungkap.